الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، جماعة رحماني ورحمكم الله. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Tidak lupa melalui mimbar Jumat yang mulia ini, kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal di dunia untuk menuju ke akhirat kelak. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketenangan hidup merupakan dambaan setiap manusia. Namun pada realitanya banyak yang tidak merasakan ketenangan hidup. Banyak sebab orang tidak merasa tenang dalam hidup. Di antaranya dikarenakan mereka terlalu sibuk untuk mengejar dunia saja. Fikirannya disibukkan oleh ambisi-ambisi dunia, sehingga dengan kesibukannya tersebut manusia melalaikan dari zikrullah. Mereka lupa akan adanya Allah yang mengatur rezekinya, yang mengatur hatinya hingga ia mendapat ketenangan. Banyak orang dalam hidupnya tidak tenang dan tidak bahagia karena mereka terjerumus di dalam dosa dan maksiat. Mungkin hidupnya akan sesaat merasa tenang dan puas dengan maksiat dan mengikuti hawa nafsu. Tetapi setelah nafsunya sudah mendapatkan kepuasan, maka hati akan merasakan gersang dan penuh dengan kegelisahan. Allah berfirman, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Yang artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Quran Surah Taha ayat 124. Di sisi lain, sebenarnya ada juga orang-orang yang berusaha untuk benar-benar hidup dengan tenang dan bahagia, namun tak juga mendapatkan ketenangan tersebut. Lantas bagaimana cara kita agar bisa mencapai ketenangan hidup dan kebahagiaan? Di antaranya yang pertama adalah memperbaiki kualitas iman dan ibadah kita. Kiat yang pertama ini merupakan kiat yang paling penting. Kita akan hidup dengan tenang jika kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada kita, maka kita akan tenang jika kita memiliki keimanan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hidup ini akan tenang ketika bisa kita isi dengan ibadah, bukan larut dengan kesibukan duniawi saja. Bukan larut dengan ambisi-ambisi dunia saja, terlebih disertai dengan kelalaian dan kemaksiatan. Jika kita ingin tenang, maka marilah kita perbaiki kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, terutama dan yang paling utama adalah kualitas solat kita. Solat adalah sumber dari ketenangan. Jika kita lalai dalam solat, maka jiwa kita akan gelisah dan hati kita akan kosong. Solat bukan sekedar kewajiban, Tetapi sholat merupakan kebutuhan jiwa. Tanpa sholat, maka hati akan menjadi gersang. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Yang artinya, maka datanglah setelah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat ke-59. Sholat merupakan tiang agama dan sumber ketenangan hati. Dengan khusyuk dalam sholat, hati kita akan menjadi lebih tenang dan jiwa kita akan menjadi lebih damai. Jangan hanya mengejar kuantitas sholat saja, tetapi hendaknya kita memperbaiki kualitas sholat kita. Sebagaimana Allah firmankan, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk merupakan kualitas dalam sholat, bukan kuantitas. Sehingga khusyuk perlu untuk dilatih agar sholat kita menjadi berkualitas dan yang nantinya akan bermuara pada ketenangan hidup dan kebahagiaan. Kemudian kiat yang kedua adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah dan juga doa. Di antara sumber ketenangan hidup yang paling penting adalah banyak mengingat Allah. Sebagaimana Allah firmankan, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir dan doa adalah cara yang ampuh untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus untuk menenangkan hati kita. Hati yang sering berzikir akan jauh dari kegelisahan dan juga ketakutan. Kemudian kiat yang ketiga untuk mencapai ketenangan hidup adalah hidup di antara rasa syukur dan sabar. Syukur membuat hati menjadi puas dan tenang, sedangkan sabar membantu kita menerima ujian hidup tanpa ada rasa putus asa. Maka hendaknya kita membatasi segala bentuk atau segala aktivitas hidup kita dengan rasa syukur dan tenang. Apabila kita mendapatkan kesenangan dunia, maka janganlah berlebihan. Batasi dengan rasa syukur sehingga hati tidak menjadi takabur. Dan apabila kita ditimpa ujian hidup, maka hendaklah kita batasi dengan rasa sabar. Janganlah kita berputus asa dengan menyalahkan keadaan dan menyalahkan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan perilaku seorang muslim yang merupakan hal yang sangat menakjubkan. Beliau bersabda, Ajaban lil amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabar, fakana khairan lahu. Yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah kebaikan. Bila ia mendapatkan nikmat, maka ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Dan apabila ia tertimpa musibah, maka ia bersabar. Maka itu pun baik baginya. Kemudian, kiat yang keempat agar hidup kita menjadi tenang adalah menjauhi rasa iri dan hasad. Atau iri dan dengki. Rasa iri dan hasad atau dengki hanya merusak hati dan menghalangi ketenangan. Terkadang seseorang sudah hidup dengan penuh nikmat dan kemudahan, tetapi ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, maka kemudian ia merasa iri dan hidupnya jadi sempit dan susah. Kasus seperti ini nyata terjadi. Iri dan hasad bisa masuk dalam semua hal. Masuk dalam masalah harta, masuk dalam masalah keluarga, masuk pula dalam masalah jabatan dan lain-lain. Iri hati tidak hanya merusak ketenangan pribadi, tapi juga dapat menghancurkan hubungan sosial, yaitu hubungan antar sesama manusia. Saat seorang merasa iri, ia bisa menjadi dengki, menyebarkan fitnah atau bahkan memusuhi orang yang menjadi objek irinya. Hal ini menimbulkan konflik, permusuhan, dan perpecahan dalam masyarakat. Contoh kisah salah seorang anak Adam yang membunuh saudaranya dikarenakan rasa iri dalam ibadah. Dikatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-30, فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَاصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Maka nafsu dari Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian kiat yang kelima adalah hidup sederhana dan tidak banyak gengsi. Orang yang banyak gengsi maka akan banyak mendapatkan tekanan dalam hidup. Seringkali orang tidak bisa berbahagia dikarenakan gengsinya. Seorang hidup melebihi batas kemampuan dan hanya mengejar gengsi. Gengsi dan gaya hidup berlebihan membebani jiwa dan membuat hidup menjadi tidak tenang. Sederhana dan cukup adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup. Allah berfirman mensifati hambanya yang beriman dalam surat Al-Furqan ayat ke-67 yang berbunyi walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan mereka tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam sesi khutbah yang pertama ini. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mengamalkan 5 kiat-kiat untuk mencapai ketenangan hidup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جماعة عبادة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Pada sesi khutbah yang pertama, kita telah menyimak beberapa kiat untuk hidup agar bisa menjadi lebih tenang dan bahagia. Maka marilah kita amalkan, mulai dari memperbaiki kualitas iman dan ibadah kita, kemudian dengan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah, kemudian dengan hidup di antara rasa syukur dan sabar, dan juga menjauhi sifat iri dan dengki. Dan yang kelima, yaitu hidup dengan sederhana dan tidak banyak gengsi. Di samping itu, ada satu hal penting lagi yang dapat membuat hidup kita menjadi lebih tenang dan bahagia, yaitu dengan menjauhi dosa dan maksiat. Hal ini dikarenakan dosa dan maksiat adalah salah satu sebab utama hidup menjadi tidak tenang, gelisah, penuh beban batin, dan jauh dari ketentraman. Ketika seorang melakukan maksiat, hatinya akan menjadi lebih gelap, jiwanya akan menjadi resah, dan hidupnya akan terasa sempit. Meskipun secara lahiriah, secara fisik dari luar, dia terlihat baik-baik saja. Rasulullah bersabda, "Innal abda idza adznaba dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Yang artinya, sesungguhnya apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Ini menunjukkan bahwasannya dosa akan membuat hati menjadi gelap, dan hati yang gelap tidak bisa merasakan ketenangan, cahaya, dan juga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dan maksiat akan memadamkan cahaya hati. Dosa dan maksiat akan membuat hidup terasa sempit dan tidak tenang. Ketenangan hanya dapat akan diraih melalui taubat, zikir, ibadah dan meninggalkan maksiat. Maka menjauhi dosa dan maksiat merupakan langkah penting di samping 5 kiat pertama yang kami sebutkan di sesi khutbah yang pertama. Maka marilah kita wujudkan 5 kiat penting tersebut sembari menjauhi dosa dan maksiat agar hidup kita menjadi lebih tenang dan menjadi lebih bahagia. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Dan marilah kita tutup doa khutbah ini dengan salawat dan doa. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم توبة نصوحة قبل الممات. اللهم توبة نصوحة قبل الممات. اللهم توبة نصوحة قبل الممات. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.